Ad-Darsul Hadi wal Isrun, pelajaran yang ke-21. Hadha darsu muraja'atun li ba'di durusi sabiqati. Pelajaran ke-21 ini mengulang sebagian pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Di antaranya yang pertama, asmaul isyarah lil qarib al mudzakkar. Isim isyarah untuk dekat mudzakkar. Pakai apa ya, Mas Sofia? Pakai za, ya. Dicampurkan dengan ha dan bi. Contohnya hadza fasluna, hadza maktabul mudarrisi, hadza Muhammadun, hadza mudarrisuna. Perhatikan. Di sini sama saja apakah dia akil atau ghairu akil. Berakal ataupun tidak berakal. Asmaul isyarah lil qarib wal muannas. Apa saja ya, Khana? Bi. Bi. Apa lagi? Ada lima ya. Alati. Ah, alati sih mausul. Oh iya. Bi. Bi, bihi. Terus? Bi. Bi, bihi. Ta, ya. Contohnya hadhihi madrasati, hadhihi maktabatu mudarrisi, hadhihi maryamu, hadhihi mudarrisatuna. Ini contoh yang akil dan ghairu akil. Asmaul isyarah al-ba'id al-mudzakkar, dzaaka kursiyuhu. Jauh ya. Dza untuk jauh kita tambahkan apa ini ya, Pak Isa? Untuk jauh kita tambahkan kaful khitab atau lamul budi dan kaf khitab sekaligus ya. Nah, jadi bisa kaf saja, contohnya dzalika kursiyuhu atau kaf dan lam, dzalika maktabul mudarrisi, dzaka Muhammadun wa dzalika Aliyun. Nah, asmaul isyarah lil ba'id al muannas, tilka makatibut thullab. Isim isyarahnya mana ya, Pak Zakia? Ti. Ti. Nah, tambah apa? Lamul budi dan kaful khitab. Kaful khitab ini adalah harf, bukan domir. Tapi dia bisa ditafsir seperti tasrifan domir. Misalkan kita ajak bicara satu orang perempuan, wahai Maryam, tilki makatibut thullab. Tilka, tilki, tilkuma, tilkum, bisa. Tilka Fatimatu, tilka kutubu lil mudarrisin. Perhatikan di sini jamak-jamak yang ghairu akil, ini dihukumnya apa? Mufrad mu'annas, makatib, al-kutub. Nah. Yang kelima adalah ya'ul mutakallim. Ya'ul mutakallim adalah apa ya, Pak Sofia? Dhamir, ya. Nah, ya mutakalim itu adalah dhamir. Di sini kedudukannya fi mahali jarin sebagai mudhofun ilaih. Contohnya hadhihi madrasati, tilka akibati haulai astiqai. Yang keenam, dhamir jama' lil mutakalim. Contohnya hadza fasluna. Dhamirnya mana? Lukman. Nah. Untuk jamak mutakallim. Bisa untuk tunggal atau tidak? Nah. Bisa. Bisa. Mufrad mutakallim muadzin nafsahu. Mengagungkan dirinya. Ifaslina asyaratu kullabin hadza mudarrisuna nahnu nuhibbuhu. Nah, itu bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Contohkan dhamirna yang rofa. Kedudukannya, Waisa. Ya. Rofa itu bisa bersambung dengan fiil. Jangan mutabuah, jangan munfasil, mutasil dia. Nah. Dorobna apa? Dorobna al-kalba. Nah. Yang nasab. Ro'a itu ro'ayna. Ro'ayna ya fa'il. Kalau nasab itu fiilnya jangan disukun. Dorobana. Dorobana siapa? Zaidun. Zaid telah memukul kami. Beda antara dorobna dengan dorobana. Kalau dorobna, na fa'il, kami telah memukul. Kalau dorobana, kami yang dipukul. Maf'ul dia. Nah, yang majrur. Majrur. Maror. Maror itu bi. Nah, aku aku bermaksud dengan kami. Ya. Baik, marra Zaidun bina atau hada fasluna mudhof ilaih atau kemasukan huruf jar. Yang ketujuh, yang keenam, dhamir jamak mutakallim sudah. Yang ketujuh dhamir ghaib atau mudzakkar. Huwa. Contohnya huwa faslun wasi'un. Fihi nafidatani, fihi makatibu, fihi saburatun, huwa minal yabani. Ini juga sama. Bisa rofa, bisa nasab, bisa jar, bisa munfasil, bisa mutasil. Contohnya rofa. Doroba Zaidun. Mana? Mutasil. Mutasil, nah, kelihatan. Yang kelihatan? Ya teribuna Zaiduna. Mana huanya? Dia kok. Yang diminta dia. Mufrad mudzakkar ghaib. Namsi fa'il. Kalau fa'il ya tadi mustatir. Kalau munfasil ya nam huwa khalibun. Bisa. Ya kedua-duanya rokok mubtada. Contoh yang jar, yang nasab. Ra'aitu dorobahu. Ra'aituhu dorobahu Zaidun. Yang jar. Fihi nafidatani, fihi makatibu, fihi saburatun. Nah, gua minal jawaban contoh yang rofa. Perhatikan yang di garis bawah itu dhamir-dhamir ghaib mufrad mudzakkar. Yang kedelapan dhamir ghaib mufrad muannas. Hiya. Hiya qaribatun. Iya madrasatun kabiratun laha salasatu abwabin abwabuha maftuhatun. Nah, hiya contoh yang rofa, laha contoh yang majrur, abwabuha contoh yang majrur. Contoh kan yang nasab, Sofia. Nasab amarartu, akramtu, ra'aitu. Iya. Akramtu hiya. Ya enggak bisa from to hiya. Hiya itu munfasil rofa. Iya ya. Ini loh yang diminta dhamir ghaib mufrad muannas. Mufrad muannas hiya. Nah iya, yang nasab. Nah, ra'a itu ha. Enggak bisa ra'a itu hiya. Nah. Min ana ila anta nanti. Baik. Min ana ila anta benar salah? Min ana ila anta. Salah. Kenapa? Dhamirnya dhamir muttasil. Ya. Minni ilaika. Yang ke-9 dhamir ghaib jamak mudzakkar karasiyuhum. Hum min biladin mukhtalifatin, lughatuhum mukhtalifatun, alwanuhum mukhtalifatun, dinuhum wahidun. Perhatikan di sini karosiyuhum, ini contoh apa? Ulungan? Jamak taksir. Enggak, ini bahasa apa Pak jamak taksir? Oh, enggak. Kita bahasa apa ini? Marhu, rupa, rupanya. Bahas dhamir ghaib jamak mudzakkar. Mananya? Bumnya itu. Rofa nasab jar kedudukannya. Kedudukannya sebagai rofa. Kenapa rofa? Karosiu. Bersambung dengan karosiu. Ya. Hum min bilalil mukhtalifatain. Kedudukannya apa ini, Aba Isa? Mubtada. Lughatuhum mukhtalifatun. Di sini dhamirnya mahal jar lil mudhafilah. Alwanuhum mudhafilah, dinuhum mudhafilah. Contohkan yang nasab. Dhamir ghaib jamak mudzakkar nasab. Ra'aitu. Ra'aituhum, akramtuhum. Baik, berikutnya pelajaran yang sudah dipelajari. Nomor 10, man'ut dan na'at. Na'at, man'ut. Ya, seringnya kita istilahnya apa? Na'at, man'ut. Padahal siapa yang duluan? Man'ut, na'at. Tadi kan seringnya kita ucapkan apa? Na'at dan man'ut. Nah, padahal man'ut dulu baru na'at. Zaidun al-mujtahidu. Misalkan. Na'atnya al-mujtahidu, man'utnya Zaidun. Baik, di sini madrasatun kabiratun. Mana na'at, mana man'utnya? Mbak Sofia. Na'at apa? Na'at hakiki mengikuti manutnya dalam berapa perkara dari berapa perkara? Empat dari? Sepuluh. Satu. Mudzakkar mu'anasnya. Kabi madrasatun mu'anas, kabiratun mu'anas. Sama. Terus yang kedua? Eropnya apa? Antum kok gak mendahulukan yang awal? Mudzakkar mu'anas, antum mendahulukan mu'anas. Rofa'anas objer, antum mendahulukan nasob. Dahulukan yang mereka dahulukan, para ulama. Ya, rofa. Sama-sama rofa. Terus, yang ketiga sama-sama. Maksudnya yang kabiratun ini. Oh, ininya? Iya. Sama-sama mu'anas. Jadi yang pertama apa? Sudah tadi mu'anas. Yang kedua rofa. Yang ketiga sama-sama. Bilangannya mufrad mufrad. Yang keempat. Sama-sama. Nah. Itu wahidun arba'atun min asyarah. Mengikuti empat dari sepuluh. Fusulun kathiratun. Jamak ghairu akil. Atau jamak yang ghairu sahih. Yang jamak taksir itu dihukumi apa? Mufrad mu'annas. Faslun wasi'un mudzakkar mudzakkar nafidatani kabiratani musanna musanna mu'annas nakir dan seterusnya. Hum min biladin mukhtalifatin. Di sini biladin jamak ghairu akil jadi mu'annas. Maka setelahnya adalah mukhtalifatin. Rajulun salihun. Baik, ini nata apa tadi? Hakiki. Kalau nasababi mengikuti dalam masalah apa ya? Dua saja apa? Mu'anas. Lala. Asal tapi enggak harus. Eropnya dan? Ma'rifat. Nah. Adapun dari sisi mudzakkar mu'anas, lihat fa'ilnya. Ya. Nah, adapun bilangannya selalu dalam bentuk yang ke-11 al-hadi asyarah tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Ketentuan-ketentuan mudhaf dan mudhaf ilaih ini dari Abu Lukman. Mudhaf ilaih selalu majrur. Dua. Majrur. belakang. Iya. Enggak ada mudhofnya di depan. Ya sudah. Mudhofnya sesuai dengan depan. Mudhofnya i'rabnya sesuai dengan amil yang masuk. Terus mudhofnya ma'rifah nakirah. Mudhof nakirah. Mudhof tidak boleh alif lam, tidak boleh di tanwin. Mudhof tidak boleh alif lam, tidak boleh di tanwin. Adapun mudhof ilaih boleh alif lam, boleh tanwin. Nah, namanya salah satu abwabin bisa istara itu salah satu abwabin bisa nasab, marartu bi salah satu abwabin bisa jer. Maktabul mudarrisi, ini contoh ya. Mana mudhof ilaihnya Pak Isa? Al-mudarrisi ada alif lamnya, selalu majrur. Maka dibutul labi abwabuha mudhof ilaih tidak harus mesti isim dhamir, bisa juga mudhof ilaih berupa dhamir abwabuha fasluna lughatuhum. Nah, yang ke-12 mubtada khabar. Nah, mubtada khabar harus sama dari siapa atau ketentuan atau hukum-hukum mubtada khabar ya Fana? Mubtada ruhana. Enggak, mubtada dan khabar harus sama dari sisi jenisnya, dua adatnya, bilangannya. Kecuali yang jamak tidak berakal tadi, maka khabarnya mufrad muannas. Terus asalnya mubtada ma'rifah. Ma'rifah boleh nakirat kalau ada musawik. Di antara musawik apa? Dia didahului nabi atau lalu nabi, istifham. Terus doa. Doa. Terus diidhofahkan. Idhofahkan warna kiroh diberi sifat, sifat. Nah. Terus apa lagi? Musafir. Hukum yang lainnya? Dia kalau khabarnya untuk jar majrur tadi didahulukan. Nah, hukum yang lain, itu kan masih tentang musawwiqat. Hukum yang lainnya. Ya, rafa' mubtada. Mubtada khabar apa? Rafa'. Dengan marfu'at. Kemudian, khabar boleh berbilang. Boleh lebih dari satu khabar itu. Nah. Kemudian, pembagian khabar ada berapa? Dua mufrad dan ghair mufrad. Mufrad dalam bab khabar apa? La laisa jumlatan aw syabihan bil jumlah. Kalau baru mufrad ya jumlah aw syabihan bil jumlah. Jumlah ada dua, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Sibul jumlah dan dzaraf sama jar majrur. Tambahnya di sini hadi madrasah, di mana mubtada, mana khabarnya? Pak Lukman. Khabarnya ia qaribatun, mubtada-nya ia qaribatun. Khabar al-babu wa maftuhatun dalika kursiyu. Maktabul mudarrisi kabirun, mana mubtada mana khabarnya Mbak Sofia? Khabarnya nam hada mudarrisuna. Yang ke-13 al-musanna. Fihi nafidatani kabirotani at-talibani mujtahidah. Cara membuat isim musanna ya Fana Balukman? Ditambahi alif dan apa yang ditambah? Isimnya itu. Isimnya isi apa? Yang dibuat musanna tadi. Isim apa? Isim musanna itu diadati alif dan nun. Yang dibuat apanya? Di belakangnya isim mufrad ditambah gitu loh. Anunya, ininya, kemana-mana. Isi mufrad, belakangnya ditambah jadi alif nun atau ya dan nun. Alif nun untuk keadaan. Alif nun sebelum masuk. Nun. Nasab dan majrur. Baik. Fi nafidatani kabirotani atau libani mujtahidani. Yang nasab, contohnya. Pak Lukman. Yang nasab, ro'a itu talibata ini. Oh, talibain kenapa? Talibain ini. Nah iya, lihat. Talibah perempuan gimana. Yang jer Nah, yang ke-14 al-adad, bilangan, ya, bilangan 3 sampai 10, ketentuannya. Bilangan 3 sampai 10, ketentuannya. Hukumnya? Hukumnya dia aksul qiyas. Kebalikan. Secara i'rabnya dulu. Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mu'rab, nah. Hukumnya mu'rab. Bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Terus? Dengan maksudnya. Hukumnya apa? Hukumnya. Aksul qiyas. Qiyas. Maksudnya aksul qiyas itu apa? Kebalikan. Berkebalikan itu maksudnya gimana? Apabila adatnya yang jadi patokan bukan adat. Apabila ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya mu'anas. Apabila ma'dudnya mu'anas, maka adatnya mudzakkar. Terus satu lagi, ma'dud senantiasa bentuknya apa? Mudhof ilaih. Jamak, majrur, mudhof ilaih. Salah satu abwabin asyaratu thullabin. Lima pelajar wanita, indeks. Ja'a, telah datang lima pelajar wanita. Indeks ya, Bapak Isa. Ja'a. Wanita. A. Ja'at. Lima. Ja'at. Khom. Khom satu. Pelajar. Pelajar wanita. Ja'at. Khom satu. Satu katanya tadi apa? Aksul qiyas. Nah. Ja'at. Khamsu fa'il. Ja'at khamsu. Ja'at khamsu talibatin. Sama. Talibatin. Nah. Telah datang. Nah. Sembilan wanita. Ja'at. Situ. Sembilan situ. Ja'at tis'u talibatin. Wanita, bukan pelajar wanita. Wanita. Wanita. Nisa'in. Nah, sama taksir. Nisa. Yang ke-15, harfu jar. Nah, huruf jar. Fil madrasati fusulun. Fusulun? Baca rupa sebagai apa ya, Pak Rekhi? Mubtada mu'akhar. Mubtada mu'akhar. Ini diantara musawwir. Ya. Membolehkan mubtada nakira adalah kobarnya jarman jurur atau dorof mendahuluinya. Boleh mubtadanya nakira. Bifas lina asyaratu tulabin hum min bilalin mubtadamatin. Abu wabu mudafun maha mudafilai. Fasuna fasun mudaf hana mudafun ilai. Hadihi madrasati hadihi mubtada madrasati kobar yaknya mudafilai. Dalika kursiuhu dalika mubtada. Daga ini danya mubtada. Kursi khobar dengan hak untuk ilaih. Maktabul mudarisi kabirun. Maktabul mutada mudarisi untuk ilaih. Kabirun khobar. Lugatuhum muhtarifatun. Lugat mutada dengan hak untuk ilaih. Muhtarifatun khobar. Hiya madrasatun kabirun. Mutada khobar dan na'at. Allahu a'lam bishawab. Ini singkat saja karena mengulang pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari. Ada pertanyaan. Dekal. Nak tanya ada berapa lagi?